Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, tadi di halaman 129 untuk cetakan dari Ibnu Katsir tentang kundarah, di catatan kaki dikatakan bahasanya maknanya adalah lubang. Di kamus disampaikan bahasanya pembacanya laban adalah nabatun, satu jenis tumbuhan. Ya, satu jenis tumbuhan yang disebut dengan sebutan kundur. Ini jenis tumbuhan. Kemudian tentang ghaniyah, tadi kita baca di sarah bahasanya ghaniyah itu artinya mughaniyah, wanita yang menyanyi. Dan nampaknya wallahu a'lam itu kurang tepat. Yang tepat ghaniyah sebagaimana di kamus adalah al-mar'atu al-ghaniyatu bi husniha wa jamaliha anizina. Perempuan yang tidak perlu perhiasan, tidak perlu emas, tidak perlu make up dan yang lainnya karena dia sudah sangat cantik. Itu ghaniyah. Ghaniyah artinya cukup, ya, tidak membutuhkan. Nah, di sini tidak membutuhkan make up, ya, tidak membutuhkan zina perhiasan karena dia sendiri sudah sangat cantik. Kalau berdandan kayak apa cantiknya? Ya, maka li saya fitulah bil ilmi, maka aku bersama para pencari ilmu, pencari kesolehan dan takwa, rinan, tidak memerlukan rina al-ghaniyat. Nyanyian wanita yang sangat cantik dan wanginya. Kemudian disampaikan oleh penulis rahimallahu taala, wa amma sababun nisyanil ilmi, adapun di antara sebab lupanya ilmu adalah memakan kusbarah, ya, rotbah yang masih segar, kemudian tufah, kemudian apel alhamidu yang kecut, kemudian memandang orang yang disalib dan membaca apa yang tertulis di papan di nisan kubur, kemudian al-murur melewati qitaril jamal. Jamal yaitu unta yang jadi qitar, unta yang diikat jadi baris, dibuat berbaris. Kemudian yang depan diikat dengan yang belakang, diikat dengan belakangnya dan seterusnya. Ya, dari Qitarul Jamal ini kemudian muncul nanti kereta api, bahasa Arabnya Qitar. Dari Qitarul Jamal. Qitarul Jamal itu unta berbaris, kemudian ada tali penyambung, pengikat antara yang depan dengan unta belakangnya, kemudian unta belakangnya, kemudian unta belakangnya. Kemudian melimpar kutu kepala yang masih hidup ke lantai. Kemudian berbekam pada nukrotil kofa, pada lubang atau cekungan yang ada di tengkuk. Maka jauhilah dia kullaha seluruhnya. Ya, maka hal ini tentu adalah sebab-sebab lupa al-qadari, bukan asy-syar'i, tidak ada dalilnya dari syariat. Dan jika dia qadari, maka kembali kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Betulkah itu punya manfaat demikian ataukah tidak? Kemudian kita masuk pada fasal yang terakhir tentang hal yang mendatangkan rezeki dan yang mencegah rezeki, menambah umur dan yang mengurangi umur. Dia sampaikan bahasanya penuntut ilmu harus memiliki al-qut, makanan pokok, mengetahui apa yang menambah makanan, yaitu menambah rezeki, dan yang menambah umur, dan yang menambah kesehatan, supaya dia bisa konsentrasi menuntut ilmu. Dan tentang itu semua mereka para ulama menulis buku-buku khusus. Maka aku ingin menyampaikan sebagainya di sini ala sabil ikhtisar, secara ringkas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah umur kecuali amal kebaikan. Dan sungguh seorang itu tercegah dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Catatan kaki dikeluarkan oleh At-Tirmidzi ya, dan Ahmad dari Tauban dengan redaksi inna rajulasnya, seorang tercegah dari rezeki karena dosa yang dia lakukan, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah umur kecuali amal kebajikan. Ya, lihat Al-Maqasidul Hasanah, penulisnya As-Sakhawi mengatakan, dikeluarkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad Abu Ya'la, Ibnu Ma'in, Ibnu Mani', semuanya dari Sauban, marfu'an, sabda Nabi. Kemudian sabata, maka jelaslah bihadal hadis, dengan hadis ini bahasanya melakukan dosa itu sebab tidak mendapatkan rezeki, terutama dosa berupa bohong, karena bohong itu menyebabkan kefakiran. Dan terdapat padanya hadis khusus yang mengatakan bahasanya bohong itu sebab kefakiran. Demikian juga tidur di pagi hari, yaitu dari terbit fajar sampai terbit matahari, itu mencegah rezeki. Demikian juga kebanyakan tidur itu menyebabkan kefakiran. Dan ini jelas, tidur-tidur tidak kerja, bikin miskin. Wa faqrul ilmi aidan, dan kebanyakan tidur itu juga menyebabkan fakir ilmu juga. Tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, tidak pernah ikut pengajian, kerjaannya ya, tidur, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, habis itu malah mati. Maka ini tetap menyebabkan fakir ilmu dan fakir harta. Kalau Kail, seorang penyair mengatakan, gembiranya manusia dalam pakaian wajam oleh ilmi, sedangkan mengumpulkan ilmu fitarkin nuas, dengan meninggalkan kantuk dan tidur. Wakala aidan alaysa minal khusrani, bukankah termasuk kerugian analayali, yang malam-malam tamur berlalu tanpa manfaat. Watun jadu min umri, kalau di sarahnya tuh sabu minal hisab, dihitung, dihitung minal umri, dari umurku. Bagaimana diakui di sini catatan kaki 6, memang maknanya di salah satu ini adalah tuh sabu. Kemudian di sini tunjadu, kata-kata najada. Najada bisa artinya irtafa'an naik, waduha jelas, istabana jelas, asra'a cepat, dohara kharaja maknanya jelas. Dan malam-malam tersebut tunjadu, ya, dinaikkan minal umri atau dari umurku, atau jelas bagian dari umurku. Waqala aidan, seorang penyair mengatakan, bangunlah di waktu malam, ya hadza wahai fulan, la'allaka supaya engkau tarsyudu, mendapatkan kemuliaan. Ilakam tanamul laila, sampai berapa lama engkau tidur di malam hari, sedangkan umur tanfadu itu berlalu. Kemudian di antara hal yang menyebabkan kefakiran menurut penulis, entah dari mana sumbernya, beliau katakan tidur dalam keadaan telanjang, ya, kencing dalam keadaan telanjang, makan dalam keadaan junub, makan dengan bersandar bertumpu pada salah satu sisi badan, meremehkan makanan yang jatuh dari meja makan, kemudian membakar kulit bawang, bawang merah wetom atau bawang putih, menyapu rumah di malam hari pakai mindil, pakai kain, berarti ngepel, takul qomama fil bait, membiarkan sampah di dalam rumah, berjalan di depan orang-orang tua, memanggil orang tua, dua orang tua langsung dengan namanya, al khilal bi kulli khushbatin. Lihat di sarahnya, khilal maknanya takhlil, menyela-nyelai gigi, pikuli khusbatin, dengan sembarangan kayu, tusuk giginya dengan asal kayu, kemudian membasuh dua tangan dengan tanah, bitin dengan lumpur dan tanah, kemudian duduk di atas atabah. Atabah itu kayu palang pintu. Ya, kemudian maksudnya duduk alal atabah itu di bawah atabah, di bawah palang pintu. Itika bersandar pada salah satu dari dua pasangan pintu, yaitu sisi kayu kanan dan kiri, salah satunya. Kemudian at-tawadhu, berwudu di al-mabrazi, di tempat berak. Kemudian menjahit kain, padahal kainnya dalam kondisi melekat di badan. Kemudian mengeringkan wajah dengan kain yang dipakai, tidak dengan handuk, namun kain yang dipakai. Membiarkan rumah laba-laba eksis di rumah. Ini menunjukkan pemalas ini. Watahawunu bisolati, meremehkan sholat. Cepat-cepat keluar dari masjid setelah selesai sholat subuh, tanpa zikir dan wirid. Berpagi-pagi pergi ke pasar, berlambat-lambat pulang dari pasar. Kemudian syirak membeli potongan roti dari orang fakir, as-su'al. Soal jamak sa'il, yang dia adalah pengemis, tukang minta-minta. Kemudian doa jelek alal walid, kepada orang tua. Kemudian tidak menutupi wadah, yaitu di malam hari. Kemudian memadamkan lampu pakai napas di sebul. Kata penulis, itu semua menyebabkan kefakiran. Kata beliau, urifadha lika bil athar, hal itu diketahui berdasarkan sejumlah athar. Ya, tentang bab ini nanti akan kami bacakan Sarah Syekh Usaimi untuk Ta'lim Muta'alim di bab ini. Kita selesaikan terlebih dahulu. Bakada demikian juga al-kitabatu bil qalamil ma'qudi, menulis dengan menggunakan pena yang makut. Maqud di sawahnya diartikan munkasirun yang patah. Karena patah fa'ukita bisyai lalu diikat dengan sesuatu. Demikian juga bersisir dengan sisir yang patah. Kemudian tidak mau mendoakan kebaikan untuk dua orang tua. Memakai sorban sambil duduk. Memakai celana sambil berdiri. Pelit dengan orang fakir. Taketir. Pelit dengan diri sendiri. Israf boros. Ini jelas sebab miskin ini boros. Demikian juga al-kasal, malas. Ya. Watawani menunda-nunda. Menunda-nunda proyek, pekerjaan. Ini bikin duitnya seret. Watahawunu fil umuri, meremehkan berbagai urusan. Nah, ini jelas. Bisa cepat karyawan dipecat. Itu karena meremehkan. Kuludalika yurisul fakra, itu semua menimbulkan kefakiran. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, turunkanlah rizki dengan bersedekah. Catatan kaki diriatkan oleh Baihaqi dari Su'abul Iman dari Ali, diriatkan juga oleh Ibnu Adi dari Jubair bin Mut'im, Abu Syekh dari Abu Rairah, Suyuti mengatakan da'if. Di Fathul Bari dikatakan, di sanadnya terdapat Sulaiman bin Umar, An-Nakhai, dan An-Nakhai Al-Kufi. Al-Dhahabi di Ad-Du'afa mengatakan, dia ini pendusta yang terkenal. Di Al-Mizan, Adzabi mengatakan pendohong. Dan beliau kutip sejumlah pendapat yang melemahkannya. Intinya hadisnya dhaif. Wal bukur dan berpagi-pagi itu satu hal yang berkah. Yazidu menambah semua nikmat terutama rizki. Wa husnul khatti. Di sarahnya husnul khatti berarti tulisan yang bagus. Terdapat asar yang mengatakan alaikum bi husnul khatti fa innahu min wafati rizqi. Hendaklah kalian punya tulisan yang bagus karena itu pintu rizqi. Ini terbantah dengan tulisannya dokter. Tulisannya tidak bagus, duitnya banyak. Babastul wajahi dan wajah ceria. Demikian juga omongan yang enak menambah rezeki. Nah, kali ini benar. Omongan yang enak, maka promosi itu lancar. Mau iklan barang dan sebagainya, dan banyak yang beli. Kenapa? Omongannya enak. Dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, bahasanya menyapu halaman rumah, membersihkan wadah, itu mendatangkan kekayaan. Dan sebab yang paling kuat al-jadibah menarik rezeki adalah menegakkan sholat dengan penuh penghormatan dan kekhusyuan. Ta'dilul arkan itu artinya tashihul arkan. Rukun-rukun sholat dikerjakan dengan benar. Dan ini istilah khas, kata Syekh Utsaimin, ini istilah khas mazhab Hanafi. Sholat dengan rukun-rukunnya betul, benar, itu disebut dengan ta'dilul arkan. Dan semua wajib-wajib sholat dan sunah-sunah sholat serta adab-adab sholat. Dan sholat duha di waktu yang telah diketahui dan masyhur. Dan membaca surat waqi'ah, terutama di malam hari waktu tidur. Ada hadis tentang hal ini namun hadisnya dhaif. Dan membaca surat tabarak, surat al-mulk, membaca surat al-muzammil, surat walaili dan walaili idza yarsha, kemudian surat alam nasra laka sadraq. Hadir ke masjid sebelum adzan dan terus menerus dalam keadaan berwudu, mengerjakan salat sunnah fajar. Ini salat sunnah fajar dan witir di rumah dan tidak berbicara dengan perkataan dunia setelah salat witir. Dan tidak memperbanyak duduk dengan perempuan, tentu perempuan yang boleh ditemani duduk. Ila ingdal hajati, kecuali ada kebutuhan. Tidak berbicara dengan perkataan yang sia-sia. Qil, ada yang mengatakan siapa yang sibuk dengan hal yang tidak penting baginya, maka hilang baginya apa yang penting baginya. Kemudian Bazar Jamhar mengatakan, jika engkau melihat ada seorang yang kebanyakan ngomong, yakinlah kalau dia orang yang sinting. Di sarahnya dikatakan dia adalah Wazir Anwar Shah, seorang menteri raja namanya Anusharwan. Mungkin tak tahu raja mana ini Anusharwan. Wakana akilan kamila, dia terkenal sebagai seorang yang akalnya sempurna. Di sarannya dikatakan, ya, vonislah secara yakin kalau dia gila, karena orang yang berakal tidak akan membuang napas-napasnya dalam hal yang tidak penting. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, jika orang itu sempurna akalnya, sedikit ngomongnya. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, ittafaqali bertepatan denganku. Ittafaqali di sini bukan sepakat, namun bertepatan. Bertepatan denganku dalam makna ini adalah syair yang aku miliki. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aykin bihum kil mar'i in kana mukthira. Jika sempurna akal seseorang, sedikit ngomongnya, dan yakinlah dungunya seseorang jika dia banyak ngomong. Dan di antara yang menambah rezeki adalah seorang itu berkata, ayakula yaumun ba'da insiqaqil fajri, mengucapkan setelah terbitnya fajar, ila waktu sholat, sampai waktu sholat, dia baca sebanyak 100 kali, subhanallah azim wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan mengatakan la ilaha illallah, al-malikul haq, al-kul mubin, kula yaumin, setiap harinya di pagi hari, dan sore hari, 100 kali. Demikian juga mengucapkan setelah sholat subuh setiap harinya, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 33 kali. Dan setelah selesai sholat maghrib dan istighfar mohon ampun kepada Allah 70 kali setelah selesai sholat subuh. Dan memperbanyak ucapan la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta mengucapkan dan mengatakan pada hari Jumat sebanyak 70 kali, Allah marnini bihalalika an haramik, waqfini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan halalmu sehingga tidak membutuhkan hal yang haram. Cukupilah aku dengan anugerahmu dari orang-orang yang dari makhluk selain dirimu. Dan mengucapkan sanjungan ini setiap hari dan malam, antallahu al-azizul hakim, antallahu al-malikul kudus, antallahu al-aliyul karim, antallahu al-khalikul khair wa syar, antallahu khalikul jannati wa nar, antallahu alimul ghaib wa syahadah, antallahu alimul sirri wa akhfa, antallahu al-kabirul muta'al, antallahu khalikul kulli syai' wa ilaika ya'udu kulli syai', antallahu dayyan yaumaddin, lam tazal wa la tazalu, antallahu la ilaha illa anta ahadan somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antallahu la ilaha illa anta rahmanur rahim, antallahu la ilaha illa anta al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, la ilaha illa huwal khaliqul bari'ul musawwirul lahu asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wamimma yazidu fil umri, dan di antara hal yang menambah umur adalah berbuat baik, watarkul adat, tidak mengganggu dan menyakiti orang, menghormati orang yang lebih tua, menyambung hubungan kekerabatan, mengucapkan ketika pagi dan sore setiap harinya sebanyak 3 kali, subhanallah mil al-mizan, muntahal ilmi, mablagha ridai, wa zinatal arshi, subhanallah sepenuh timbangan, puncak atau akhir dari ilmu, dan namun ilmu Allah tidak ada akhirnya. Mablah rida, puncak rida, atau kemudian bisa menggapai rida Allah, dan seberat timbangan arsh. La ilaha illallahu mil al-mizan, muntal ilmi, mlabla ridha wa zinatal arsy. Dan Allah akbar mil al mizan mintaha muntahal ilmi mablar ridha wa zinatal arsy. Demikian juga kata penulis, menjaga diri jangan memotong pohon yang masih segar kecuali dalam kondisi darurat. Berwudu secara sempurna, sholat dengan penuh penghormatan, dan baca Al-Quran. Wal-Quran, dan Al-Quran baina haji, di antara hari-hari haji dan hari-hari umrah, serta menjaga kesehatan. Walabudda, dan harus belajar sedikit ilmu kedokteran sehingga bisa menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Wa yatabarak bil athar al-waridah, dan ngalah berkah dengan riwayat-riwayat yang ada berkenaan dengan pengobatan, yaitu dengan hadis-hadis tentang pengobatan yang berasal dari Nabi yang telah dikumpulkan oleh Syekh Al-Imam Abul Abbas Al-Mustaghfiri di kitabnya yang bernama Tibun Nabawi Nabi. Yaitu Nabi yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajiduhu, buku ini akan dijumpai siapa saja yang mencarinya. Kemudian tama kitabul muta'allimi fi tariqit ta'allumi wallahu a'lamu bisawabi. Selesai sudah kitab muta'allim fi tariqit ta'allum wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Dan untuk melengkapi terutama di dua bab terakhir, saya ingin bacakan Syarah Shalih Al-Utsaimin untuk ta'limul muta'allim. Terutama untuk dua bab terakhir. Atau saya bacakan dari bab wara', sejak bab wara'. Ya, ada Syarah Shalih Al-Utsaimin untuk ta'limul muta'allim, ada di internet, bisa di disimak kalau mau menyimak. Beliau di bab, mulai di bab warak sarah berikut ini, sarahnya Syekh Utsaimin. Fasal ini fasal yang ke-11 dari 13 fasal yang menjadi isi kitab ini. Beliau beri judul bab fasal tentang warak ketika belajar. Definisi terbaik untuk warak adalah meninggalkan apa yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat. Definisi ini disebutkan oleh Abu Abbas bin Taimiyah dan muridnya Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim. Maka jika seorang hamba khawatir bahayanya sesuatu di akhirat, maka sepatutnya dia menjauhinya dan menjauhinya. Dan penulis membawakan di awal penjelasannya tentang hal ini satu hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'rifu lahu aslun, dan bahkan tidak ada asal usulnya. Itu hadis apa? Itu hadis tadi, man lam yatawarok fi ta'alumihi ibtallahu bi ahadi salasi asya'a, disampaikan oleh Utsaimin, kalau itulah aslalahu. Wa inna mayujadu, namun dijumpai maknanya dalam perkataan salah satu salaf. Ada ulama salaf yang mengatakan, siapa yang mengotori ilmunya dengan dunia, maka boleh jadi dia mati muda atau mendapatkan cobaan jadi pengabdi penguasa dan berkawan dengan penguasa. Dan yang ketiga, disibukkan dengan dunia sehingga dunia mengalahkan hatinya, sehingga hilang darinya status orang yang berilmu. Kemudian fa innahum al-waraq, maka bersama waraq akan terwujudlah kesempurnaan keadaan, sehingga hati itu siap untuk menerima ilmu dan layak mendapatkan ilmu. Terbukalah bagi hamba pemahaman dan pemahaman biqadri ma huwa alaih, berbanding lurus dengan kesolehan jiwanya dan bersihnya hatinya. Kemudian beliau sebutkan di antara warak bagi penuntut ilmu adalah menghindari kenyang. Kata Syekh Shalih Utsaimin, karena kenyang memberatkan badan dan melemahkan badan untuk mencari hal yang manfaat, di antaranya ilmu. Karena orang yang selalu kenyang tidak akan mendapatkan ilmu. Lapar itu lebih manfaat bagi hati dibandingkan kenyang. Selama lapar itu bukan lapar sekali yang membahayakan badan. Karena lapar sekali itu menyibukkan hati sehingga tidak bisa konsentrasi. Demikian kemudian beliau sebutkan di antara hal yang patut dihindari adalah banyak tidur dan banyak berbicara dalam hal yang tidak manfaat, karena ini adalah di antara hal yang merusak hati. Karena banyak melihat, banyak berbicara, banyak tidur, banyak makan, itu adalah a'zam mufsidatil qalbi, hal yang paling luar biasa merusak hati. Dan Ibnu Qayyim rahimallahu taala punya perkataan yang manfaat tentang hal ini di kitabnya Irasatul Lahfan. Kemudian di antara yang sepatutnya untuk dihindari adalah menjaga diri dari makan makanan pasar jika memungkinkan. Kemudian penulis memberikan alasan, karena makanan pasar itu lebih dekat pada najis dan kotor. Kata Syekh Shalih Utsaimin, karena maksud dari orang yang jualan makanan di pasar adalah mendapatkan harta tanpa peduli baik dan kotor dan tidaknya makanan, sehingga mereka tidak perhatian untuk hati-hati untuk bersihnya makanan dan enaknya dan bersihnya makanan. Maka boleh jadi makanan tersebut dalam keadaan yang disebutkan oleh penulis, yaitu najis atau kotor. Ditambah orang yang membuat makanan dengan menyembelihnya atau memasaknya atau yang lainnya di pasar, itu seorang yang jauh dari mengingat Allah, dekat dengan kelalaian, karena pasar adalah salah satu tempat kelalaian dari berzikir dan mengingat Allah. Kemudian penulis mengatakan, karena pandangan orang-orang fakir tertuju pada makanan tersebut. Lantas mereka, dan mereka tidak mampu beli, maka mereka tersakiti karenanya. Artinya jiwa mereka tergantung atau kemudian mengharapkan makanan tersebut, namun tidak mungkin mereka mendapatkannya. Maka hilanglah keberkahan makanan, disebabkan karena orang-orang fakir tidak mendapatkannya. Fayakunu dhalika aswa fi halihi, maka itu menyebabkan lebih jeleknya keadaan makanan pasar. Dan di antara hal yang menambah jelek adalah adalah makan secara terang-terangan di pasar. Maka kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, siapa yang terpaksa membeli makanan di pasar, sepatutnya tidak makan terang-terangan di pasar, namun hendaklah dia mencari tempat yang privasi. Di tempat tersebut dia makan makanan tersebut. Jangan makan dalam keadaan dilihat banyak orang, karena makan dilihat oleh banyak orang itu di antara hal yang merusak muru'ah menurut para ulama. Maka jika di tempat, di warung makan tersebut terdapat tempat khusus untuk makan, sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka ini lebih remeh. Adapun berani makan di tengah-tengah banyak orang, maka ini sebagaimana perkataan salah satu salaf, al-aklu fi suqi dana atun, makan di pasar dilihat banyak orang itu satu hal yang rendah. Karena orang Arab yang mulia ya, tidak ridha dia makan dan orang lain tidak makan, bahkan cuma memandanginya. Karena jiwa orang yang memandang itu melekat pada makanan yang sedang dia makan. Fal kamil, maka orang yang sempurna boleh jadi ya, bersendirian dengan makanannya sehingga tidak ada satupun orang yang melihatnya, atau malah mengundang orang yang memandangi makanannya untuk ikut makan bersamanya. Kemudian berkenaan dengan perkataan penulis, siapa yang banyak ngomong maka dia telah mencuri umurnya dan membuang-buang waktunya. Kata Al-Utsaimi, dan benarlah, dan beliau benar. Maka hal itu menyibukkan Anda dengan banyaknya ocehannya yang tidak manfaat. Maka orang yang banyak ngomong, huwa sariqun, orang yang suka ngejak ngobrol dan itu keseringan, dia adalah pencuri umur dan pembuang waktu. Kemudian di antara warak menjauhi orang yang rusak, ahli maksiat dan ahli taktil. Taktil di sini tidak ada hubungannya dengan bab asma wa sifat ya. Taktil di sini artinya batolah, pengangguran yang tidak menyibukkan diri dengan hal yang manfaat. Mereka itulah yang disebut dengan mu'attilun, ay batolun, pengangguran yang tidak mau menyibukkan dirinya dengan hal yang manfaat, manfaat agama ataupun dunia. Kemudian beliau menceritakan satu cerita, yaitu tadi bapak dan anak. Fiha ma fiha, yang cerita ini bermasalah dari sisi konten. Mukhalif ini menyelisihi dalil, perlu dalil yang mendukungnya. Mungkin ini kan komentar saya Utsaimin tentang kisah bapak dan anak. Lakin al-maksud, akan tapi yang jadi maksud adalah apa yang beliau katakan setelah itu, yaitu sepatutnya penuntut ilmu tidak meremehkan adab dan sunan dan seterusnya. Karena siapa yang meremehkan kewajiban, dia tercegah dari akhirat, yaitu tercegah menjadi manusia beruntung di akhirat. Li'annahu, karena tindakan meremehkan hal yang wajib akan menyeret untuk melanggar yang haram dan tidak peduli melakukan maksiat. Dan pesan ini dijumpai di perkataan sejumlah ulama salaf. Ya, maka ada ulama salaf yang mengatakan, siapa yang meremehkan adab maka meremehkan sunnah, meremehkan sunnah meremehkan yang faraid, yang fardu, dan siapa yang meremehkan yang fardu meremehkan hal yang haram. Itu kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, yang betul itu adalah ucapan jama'atun minas salaf. Kalau tadi dikatakan apa? Dikatakan ada hadisnya. Wa ba'dhum qalu hadza hadisu Rasulillah. yang betul kata Syaikh Shalih Utsaimin itu ucapan jama'atun minas salaf. Kemudian sepatutnya dia membawa daftaran buku dalam setiap keadaan, maksudnya kitaban, buku yang dicatat padanya sesuatu dari ilmu. Liutali'ahu, supaya dia baca-baca ketika dia kosong dari kesibukannya yang dia keluar rumah karena itu. Dan siapa yang tidaklah buku itu di lengan bajunya, maka hikmah atau ilmu tidaklah kokoh di hatinya. Al-Qum menurut mereka artinya nama bagian dari baju yang dipakai untuk masuknya tangan, yaitu lengan baju. Kata saya Shalih Al-Utsaimin, dan adalah Abu Dawud rahimahullah ta'ala memiliki lengan baju yang besar. Bila letakkan di lengan baju ini ba'dul kutub, beberapa kitab, bukan hanya satu kitab, bisa muat sejumlah kitab. Maka seperti tas di tempat, di zaman kita. Hatta idza hasala lahu sa'atan, ketika beliau punya waktu yang luang, beliau keluarkan buku ini, beliau baca. Wa yattakhiduhu mahalan li hamli hadhil kutub, dengan baju ini jadi tempat untuk membawa buku. Dan sepatutnya di daftarnya, di bukunya ada kertas kosong, yaitu kertas yang belum berwarna hitam yang berisi ilmu. Artinya kertas kosong itu kertas yang siap untuk ditulisi. Dan adalah dia membawa mahbarah. Mahbarah kata saya Shalih Utsaimin, alatul kitabah, alat untuk menulis seperti pena di zaman ini, untuk mendengar apa, untuk mencatat apa yang dengar dari para ulama. Wahada bimani, semakna apa yang kami sampaikan, yaitu penuntut ilmu perlu memiliki kunasyan, yaitu catatan, dia catat apa yang ilmu yang dia dengar. Waqad dzakarna, dan kami telah sebutkan hadis Hilal bin Yasar, kata Syaikh Shalih Utsaimin, wa taqaddama annahu hadisun la yasihu, dan telah disampaikan bahasanya dia adalah hadis yang tidak sahih. Kemudian di bab tentang hal yang menambah hafalan dan yang menyebabkan lupa, Shalih Utsaimin hafizallahu ta'ala mengatakan, inilah fasal yang ke-12 dari 13 fasal ta'limu ta'alim, diberi judul bab tentang yang membuahkan hafalan dan membuahkan lupa. Maka yang jadi maksud dari fasal ini 2 poin, sebab yang mengantarkan pada bagusnya hafalan dan sebab yang mengantarkan pada kebalikannya, yaitu lupa. Maka sebab tambahnya hafalan atau lupa itu diketahui dari 2 sumber. Pertama melalui syariat, yang kedua melalui takdir, yaitu hukum alam yang Allah letakkan di jagat raya ini, hukum kausalitas yang Allah letakkan di jagat ini. Bahasa lainnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Maka hal ini terkadang diketahui dengan syariat dan terkadang dengan bitariqil qadar, kemajuan pengetahuan manusia. Bahasanya ini adalah sebab yang meningkatkan hafalan, dan ini sebab yang menggembosi hafalan dan menjatuhkannya ke dalam lupa. Kemudian penulis mengatakan, sebab paling kuat untuk hafal adalah rajin dan terus menerus. Yakni artinya mudawamah, terus menerus, mulazamah, selalu. Selalu dibaca, selalu diulangi. Karena siapa yang sungguh-sungguh dalam sesuatu dan senantiasa melakukannya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, Abu Umar bin Abdul Bar menyebutkan bahasanya Imam Bukhari ditanya tentang obat supaya hafalannya kuat. Maka Imam Bukhari mengatakan, la ajitu misla nahmati rajuli wa itmanin nadhari fil kutubi. Aku tidak menjumpai kiat lebih dari semangatnya orang, semangat dan sungguh-sungguh ditambah selalu membaca buku. Artinya ada 2 sebab kata Bukhari, yaitu siddatu talabi al-ilma, ya, sangat semangat menuntut ilmu dan terus menerus membaca buku. Nah, inilah yang dimaksudkan di ta'lim muta'alim dengan al-jiddu, rajin atau sungguh-sungguh, dan continue, yaitu terus-menerus membaca dan mengulang. Kemudian di antara sebabnya adalah mempersedikit makanan, karena seorang hamba jika memenuhi makanan, memenuhi perutnya, akan beratlah pikirannya. Maka dia akan mendapatkan susah payah untuk hafal dan paham. Salat malam, karena salat di kegelapan malam itu menyinari hati. Jika hati bersinar, maka mampu menghafal. Dan baca Al-Quran di antara sebab hafalan, karena membaca Al-Quran punya barokah. Maka siapa yang terus menerus membaca Al-Quran, memperbanyak hafalan, akan kuatlah hafalannya, karena karena barokah dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala bercampur dengan hati. Dan disampaikan tidak ada sesuatu yang lebih menambah hafalan dibandingkan membaca Al-Quran nadharan tanpa hafalan, namun dengan membaca. Kata Syaikh Shalih Utsaimin, beliau bawakan tentang hal ini hadis yang tidak sahih. Dan membaca Al-Quran dengan tanpa hafalan menurut ulama salaf lebih utama daripada membacanya dengan hafalan. Kenapa? Karena ada ibadah membaca, membaca mushaf dengan mata. Tentang hal ini diriwayatkan sejumlah hadis la tersebut yang tidak valid. Akan tetapi menggunakan pandangan untuk memandang apa yang Allah perintahkan, tentu dia termasuk dalam nama ibadah. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan tanpa hafalan, dia jadikan pandangannya melakukan apa yang Allah perintahkan, yaitu membaca firman Allah. Kemudian beliau bawakan perkataan yang ma'thur, fima yuqal minal azkar, berupa zikir-zikir yang dikaitkan dengan sebagian kondisi, semacam zikir ketika ngambil buku atau ketika selesai menulis. Kata Syaikh Shalih Utsaimin, wala yathbutu fi dhalika syai'un 'anin nabi, tidak ada satu pun yang sahih dari nabi dan tidak dikenal populer di kalangan salaf. Kemudian tentang selawat, dan selawat untuk nabi termasuk amal yang paling utama yang dengannya seorang hamba berhak untuk masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang bersolat untukku sekali, Allah akan memujinya 10 kali. Dan jika seorang hamba itu dikelilingi dengan solawat dari Allah, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang tidak didapatkan oleh yang lain. Kemudian beliau bawakan 2 bait yang terkenal, milik Syafi'i. Disebutkan padanya kisah Syafi'i bersama Waqi', dan Waqi' itu termasuk guru muda, guru yang usianya muda bagi Al-Imam Syafi'i. Bahkan bisa digolongkan levelnya adalah temannya Al-Imam Syafi'i. Kemudian beliau menyebutkan bersiwak, minum madu, memakan kundar plus gula. Yang dimaksud dengan kundar adalah liban yang telah dikenal. Dan liban yang dikenal itu manfaat untuk menghilangkan dahak dan menguatkan hafalan. Dan kundar yang manfaat adalah yang keras dan keras. Nah, kundar yang kuat dan keras itulah yang manfaat. Sedangkan kundar yang dijumpai di pasar di Arab Saudi yang disebut dengan al-ilku itu tidak manfaat karena dia bukan keras. Yang manfaat adalah yang keras yang biasa dijual oleh para dokter hewan. Kemudian beliau, di antara sebab kodari untuk kuatnya hafalan adalah memakan 12 biji kismis berwarna merah setiap harinya dalam keadaan perut kosong. Kata Syaikh Shalih Utsaimin, karena kismis itu mengandung materi glukosa atau gula. Dan di antara kaedah makanan, semua yang manis itu menguatkan hafalan dan semua yang kecut itu melemahkan hafalan. Maka gula memiliki pengaruh untuk menguatkan tabiat badan yang ini membantu menghafal. Sedangkan kecut atau masam itu melemahkan tabiat tersebut sehingga menghalangi seorang untuk menghafal. Bahkan orang yang memperbanyak makanan yang kecut-kecut maka akan segera lupa, wal haram fi dhihnihi, dan ada pikun pada pikirannya. Tsumma arada, kemudian penulis membawakan dalam pesan ini sejumlah bait menjelaskan tentang betapa mulianya ilmu dan nikmatnya ilmu sampai-sampai hatta yakuna mughaniyan, sehingga ilmu itu mencukupi dari sesuatu yang paling diinginkan oleh jiwa laki-laki, yaitu perempuan yang cantik. Karena jiwa normal laki-laki sangat menginginkan perempuan yang cantik. Namun nikmat ilmu melebihi nikmat kenikmatan dengan perempuan dan lawan jenis. Wa fi dzalika, tentang hal ini terdapat sejumlah syair, di antaranya syair karya Al-Imam Syafi'i. Di antara juga adalah syair Ha'iyah karya Syekh Muhammad Amin Singkiti, yang di syair tersebut Syekh Muhammad Amin Singkiti bercerita kalau dia ditawarkan untuk menikahi perempuan yang hatinya memang telah jatuh cinta padanya, namun sebagian ulama menasihatinya, lantas sebagian ulama menasihatinya untuk segera menikah. Lantas beliau mengkabarkan bahasanya beliau tidak memikirkan perempuan tersebut dan yang lainnya, yaitu perempuan-perempuan yang cantik, bima sara alaihi minal ilmi, karena beliau menikmati mendapatkan rasanya nikmatnya ilmu. Kemudian di antara sebab lupa ilmu dalam makan kusbarah rotbah, kata saya Sulai Usaimi, karena arutubat, karena yang segar-segar itu melemahkan badan. Demikian juga apel yang kecut, karena kaedah yang lewat, yaitu semua yang kecut itu melemahkan hafalan, sebagaimana yang manis itu mendukung hafalan. Memandang orang yang disalib, karena memandang orang yang disalib itu menyibukkan hati dan mengganggu hati dengan dominannya gambar orang tersebut pada hatinya, sehingga dia tidak bisa konsentrasi karena terkenang-kenang kondisi orang yang dalam kondisi disalib. Dan membaca apa yang tertulis di nisan, maka kata Syaikh Shalih Utsaimin, karena hobi membaca ini menyibukkan hati, bima yakunu min suarihi ala nafsi, dan ini sampai bisa terkenang-kenang gambarnya pada jiwa manusia, sehingga ini bolak-balik itu ada pada jiwanya, sehingga menjadikan pikiran itu tidak terganggu. Maka itu melemahkan pikiran seseorang dan menyebabkan dia lupa. Dan lewat di antara kitarul jimal, yang dimaksud dengan kitarul jimal baina rikabil jimal, di antara kemudian kuda manakala dia mukontor sebagainya dengan yang lain, yaitu diikat masing-masing kuda dengan kuda depannya. Maka melewati di antara kuda-kuda ini mengganggu pikiran seseorang, karena pikirannya terkonsentrasi pada itu ataukah ini. Kemudian membuang kutu di yang masih hidup-hidup di lantai, artinya mengambil kutu di kepala kemudian melemparnya di lantai, tidak dengan maksud membunuhnya, dan membersihkan kepalanya dari kutu. Namun ya cuma untuk main-main dengan kutu, dan itulah kesibukannya. Fayakunu kullama laha, maka setiap kali terlihat ada kutu dia ambil kemudian dia lempar, itulah kerjaannya yang menyibukkannya. Jika dia sibuk punya hobi demikian, maka ini mencegah menghalangi untuk sibuk menghafal. Bekam pada lekuan di tengkuk, hufrah yang ada, cekungan yang ada di tengkuk, di belakang leher, di bagian bawah kepala, ini semua menyebabkan lupa. Wahada mimma urifa bitariqil qadar, tentu hal-hal ini diketahui berdasarkan hukum kausalitas, karena dia menyibukkan hati kemudian sehingga menghambat hati untuk mencari apa yang dia inginkan. Walaisa fi syai'un ma'turun, itu semua tidak ada riwayatnya. Akan tapi dia adalah sebab-sebab yang diketahui dengan metode hukum qadari, hukum kausalitas, bukan Karena sebagaimana ada juga hal-hal yang mendatangkan ingatan yang itu berdasarkan syariat. Kemudian untuk fasal yang terakhir, yang ke-13, kembali saya bacakan penjelasan Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian dia membawakan hadis dari Nabi, la yuraddu al-qadara ila bidu'ai, dan seterusnya. Kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, hadis ini diriatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang dhaif. Diriatkan dari sanad yang lain namun juga tidak valid. Memang ada sebagian ulama yang menilainya derajatnya hasan, di antaranya adalah Al-Albani. Dan yang dimaksud dengan tidak ada yang bisa mencegah takdir kecuali doa, ini ada dua pendapat ulama tentang maknanya. Yang pertama, yang dimaksud dengan takdir adalah takdir yang belum terjadi, yang dikhawatirkan, yang belum turun. Fahadha ka'annahu lam yahsul bisababi ad-du'a. Maka takdir semacam ini seakan-akan tidaklah terwujud dengan sebab doa. Yang kedua, yang dimaksud dengan qadar adalah takdir yang telah terjadi dan telah turun. Dari dua pendapat ini, pendapat yang kedua lah yang aula bisihah, yang lebih tepat. Ya, yang lebih tepat, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, artinya takdir yang telah terjadi. Nah, gimana kalau takdir itu telah terjadi, gimana bentuk penolakannya? Maka tentang apa yang dimaksud dengan menolak takdir, ada dua pendapat. Artinya meringankannya dan meringankannya jika dia turun, sehingga seakan-akan tidak turun dan terjadi. Kemudian atau mencegahnya adalah mencegahnya untuk turun. Sehingga doa itu salah satu bentuk usaha. Maka doa seorang hamba, halatuni nuzulul qadari. Doa seorang hamba halah menghalangi turunnya takdir. Dan yang dimaksud ada takdir harian atau takdir tahunan, bukan takdir seumur hidup sekali. Itu catatan di perut, di rahim ibu. Atau bukan qadar umuri, qadar sepanjang tahun, sepanjang umur. Karena qadar umuri itu ada di lauhil mahfud, tidak berubah dan tidak akan terjadi perubahan. Namun takdir yang dimaksudkan itu yang lembaran di tangan malaikat, yang isinya adalah takdir dalam sehari atau dalam setahun. Inilah makna hadis ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menyebutkan adalah bahasan di hadis ini. Ya, ada hadis khusus yang mengatakan bahwasanya bohong itu menyebabkan kefakiran. Jadi kita baca demikian, dikomentar oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, la yathbutu, tidak sahih. Ya, tidak sahih adanya hadis yang mengatakan secara spesifik dosa bohong itu menyebabkan kefakiran. Namun Ibnu Qayyim punya penjelasan panjang lebar tentang hal ini di awal buku beliau Al-Jawabul Kafi. Dia jelaskan bahaya dosa, mencegah rizki dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian demikian juga tidur pagi hari itu mencegah rizki. Yang dimaksud dengan tidur pagi hari, an-naumu ba'dal fajri qabla tulu'i syamsi, tidur setelah terbit fajar sebelum terbit matahari. Para ulama salaf membenci tidur ini dan mencelanya. Mereka memberikan keringanan dan boleh tidur setelah terbit matahari. Terdapat dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibunda Aisyah, beliau membaca Al-Quran pakai mushaf setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit, namat baru beliau tidur. Kemudian di Ta'limu Ta'alim banyak tidur menyebabkan kefakiran dan juga fakir ilmu. Karena kebaikan itu dalam berbagi-bagi, maka jika seorang itu telah menantarkan pagi-paginya dalam mencari agama dan dunia, maka dia adalah orang yang fakir di dunia dan fakir agama. Kemudian beliau sebutkan di antara sebab tercegah dari rizki, tidur telanjang, kencing dalam keadaan telanjang. Dikomentari oleh Syaikh Shalih Utsaimin, madza qala min asbabin, sebab-sebab kemiskinan yang beliau sebutkan tidaklah dikenal, la yu'raf fiha syai'un ma'thurun, tidaklah diketahui adanya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat atau tabi'in. Namun yang mengutip adalah sejumlah berita yang terkenal dari manusia yang mereka takut-takuti dampak dari hal tersebut pada mereka. Dan di antara sebab yang beliau sebutkan, ada yang memang diagungkan oleh syariat, yaitu meremehkan sholat. Karena syariat mengagungkan, sangat mengagungkan, menganggap besar tindakan meremehkan sholat. Akan tapi tidak ada berita valid kalau itu adalah di antara sebab tidak mendapatkan rizki. Namun mereka malah dikhawatirkan seperti itu. Adapun sebab-sebab yang lain yang beliau sebutkan, maka mungkin itu melalui tariqil qadari, hukum kausalitas, namun tidak valid. Wa inna masuhira, namun valid dengan cerita-cerita muzawwaqah. Demikian juga contohnya bersandar pada salah satu dari dua pasang sisi pintu dan menjahit kain dalam keadaan bajunya masih nempel di badan dan yang lainnya. Kemudian at-tahawunu bisukutil ma'idah, artinya sukutul ma'idah yang dimaksudkan adalah suapan yang jatuh dari seseorang ketika dia makan, maka dibiarkan dan tidak mau diambil ke dan dimasukkan ke mulut, itu bentuk meremehkan nikmat. Bahkan boleh jadi seorang hamba itu dihukum tidak mendapatkan rizki disebabkan meremehkan nikmat. Kemudian diantaranya adalah menulis dengan pena yang makut. Kata saya Shalih Utsaimin, yaitu pena yang belum siap untuk menulis. Walam yahaya bi masaqi wa idatihi, belum siap untuk menulis sebagaimana keadaan pena di masa silam. Kemudian beliau sebutkan di antara sebab rezeki adalah sedekah. Beliau bawakan hadis dhaif, turunkan rezeki dengan bersedekah. Lebih baik daripada hadis ini adalah hadis yang jelas sahih diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana qasat sadaqatun min malin?" Sedekah tidak mengurangi harta. Artinya sedekah tidak mengurangi harta, dan bahkan jadi sebab bertambahnya harta, karena memang harta itu mengembangkannya. Kemudian kalau tadi husnul khatti atau husnul khatti titiknya di kha, kalau di naskahnya Syaikh Shalih Utsaimin agak berbeda. Husnul hadzi. Husnul hadzi itu bejo atau beruntung. Karena hadzi artinya takdir. Kemudian tentang ucapan yang baik, kenapa dia menjadi sebab tambahnya rezeki? Karena ada padanya akhlak mulia, sikap anggota badan yang terpuji, maka itu di antara sebab berhak untuk mendapatkan rezeki. Kemudian dari Hasan bin Ali, beliau mengatakan, menyapu halaman kemudian membersihkan wadah itu mendatangkan kekayaan. Dikomentari oleh Syaikh Shalih Utsaimin, laisa fi dzalika syai'un ma'rufun, tidak ada pada hal itu sesuatu yang dikenal melalui jalan syariat, boleh jadi melalui jalan takdir. Kemudian takdilul arkan, yang dimaksud dengan takdilul arkan adalah rukun sholat. Yang dimaksud dengan takdilul arkan adalah tashihuha, mensahkan rukun sholat, artinya sholatnya lurus dan rata. Dan istilah ini takdilul sholat telah terkenal di kalangan para ulama madhab Hanafi untuk mengkoreksi ibadah sholat. Tuma awada, kemudian penulis membawakan sejumlah bacaan untuk beberapa surat atau beberapa sholat yang lam yathbut fiha syai'un ma'thurun, itu tidak ada yang valid. Baca ini, baca ini, ya, supaya kaya baca Al-Mulk dan sebagainya. Kemudian tadi memakan busru jumhur, dia adalah salah satu makanan yang disebutkan dalam kitab Adabus Sari dan Kabir karya Ibnu Muqaffa dan yang lainnya buku-buku adab yang menukil dari orang Persia, dan ini terhitung sebagai kalimat bijak mereka. Maka jika ada orang banyak ngomong, maka yakinlah kalau dia gila, kata Syaikh Shalih Utsaimin, karena banyak ngomong bukti sedikitnya akal. Karena orang yang berakal mengendalikan lisannya dan tidak melepasnya. Dan diriwayatkan dari Ali beliau mengatakan, jika sempurna akal kuranglah perkataan. Kemudian beliau bawakan sejumlah atsar dan perkataan dan sebuah perbuatan yang menambah rezeki, namun la yathbut min hasyai, tidak ada satupun yang sahih. Dan kata Syaikh Shalih Utsaimin, dan termasuk kitab yang manfaat dalam masalah terbukanya pintu rezeki adalah Mafatihur Rizqi fil Kitab As-Sunnah karya Fadl Ilahi. Maka buku ini, karya Fadl Ilahi ini, Haqiqun bil Mutalaah wan Nadhar, layak untuk ditelaah dan dibaca. Nah, tentang kemudian jangan motong pohon yang basah kecuali dalam keadaan darurat. La yu'rafu syai'un min wujuh syar'i walal qadari fi tasdiqihi. Ini di antara contoh sejumlah hal yang menurut syariat dan menurut ilmu pengetahuan pun juga tidak benar. Kemudian tidak boleh tidak belajar sedikit tentang kedokteran dalam rangka menjaga kesehatan. Dan beliau jelaskan banyak sempurnanya belajar ilmu kedokteran manakala bisa mendapatkan manfaatnya, bisa memanfaatkan atsar al-waridah, sejumlah riwayat yang ada, yaitu hadis-hadis Nabi yang ada di kitab Tibbun Nabawi. Kitab Tibbun Nabawi yang lainnya ada karya Abu Nu'aim al-Asbahani. Ya, kemudian setelah itu penutup dari Syaikh Shalih Utsaimin, beliau katakan, wa hadza akhirul bayani ala hadzal kitabin nafi'il mati'. Beliau puji kitab Ta'limu Ta'alim dengan beliau katakan, demikianlah penjelasan untuk buku yang manfaat dan menyenangkan. Wa huwa minal kutubil lati yahtaju talibul ilmi an-nadharu fiha bainal fi'ati wal fi'ati. Dan di antara buku yang hendaknya seorang penuntut ilmu bolak-balik membacanya dari waktu ke waktu, supaya bertambah dengan hal tersebut pengetahuan tentang cara belajar, ketergantungan dengannya, dan menjaga dan mengamalkan riwayat yang ada tentangnya. Ya, maka Syaikh Utsaimin memuji buku ini Ta'limu Ta'alim dengan sebutan Al-Kitab An-Nafi' Al-Mati' dan buku yang dari waktu ke waktu perlu dibaca oleh penuntut ilmu dalam rangka mengingatkan bagaimanakah cara yang benar dalam belajar. Ya, itu yang ingin saya bacakan. Atau satu poin lagi, kenapa pelajaran diistilahkan dengan istilah sabak? Jadi ada penjelasannya dari beliau, Syaikh Shalih Utsaimin. Tentang sabak, wasabaku istilahan yuradu bi tartibul qiraati ala syekh. Pengertian sabak adalah urutan membaca dan setor bacaan kepada guru. Maka mereka, para ulama dahulu menyebut bahasanya membaca di hadapan guru itu disebut sabak. Kenapa? Li'anal muta'allimina ya'tuna syai'an wahidan ba'dal wahidi. Karena para murid datang satu demi satu, kemudian mereka yurattibuna mengurutkan sabakal akhdi, siapa yang duluan setoran. Dan ini semua bihasa bisabakihim, berbanding lurus dengan siapa yang duluan. Sehingga yang didahulukan untuk setor adalah yang pertama kali hadir, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Oleh karena itu disebut dengan sebutan sabak. Jadi sabak itu kan dahulu. Kenapa disebut demikian? Karena orang datang, para penuntut ilmu datangnya tidak berbarengan. Siapa yang lebih dulu datang, maka dialah yang lebih dulu setor. Maka jadilah setor dan belajar, menyetorkan bacaan kepada guru disebut dengan sebutan sabak. Ya, demikian yang kita baca, yang kita telaah sempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa selesaikan di dua hari ini membaca dan mentelaah Ta'limul Muta'alim fi Tariqi At-Ta'allum karya Burhanuddin Az-Zarnuji. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.